Duwe apa wae kok dianggap elek. Aman delok nggih. Sak niki niki. Bangsa duwe merah putih dielek-elek. Duwe Pancasila dielek-elek. Duwe tumpeng dielek-elek. Duwe ingkung dielek-elek. Duwe tahlilan pitung dino dielek-elek. Niki sak niki nek ra ono ngapik nang Indonesia. Elek kabeh to kita ini. Punya Pancasila dielek-elek. Ngopo kok ora ono sing elek? Pemenang akhir-akhir ini, dua presiden dielek-elek, dua polisi dielek-elek, dua TNI dielek-elek. Kok yo bangsa niki ora ono api sak niki iki. Kabeh kok elek. Padahal dari dulu semua bangsa dunia niku pengin ke Indonesia. Londo sampai 350 tahun pengin ke Indonesia. Tapi karena memang jatah Indonesia itu bukan untuk Belanda, tapi untuk Indonesia, akhirnya Londo dikongkon lunga. Jepang 3.5 tahun kongkon lunga. Manyen Indonesia iki jatahe wong elek-elek rembes. Rembes ngeten iki, Bun. Jatah kita. Duwe napa mawon kok dielek-elek.